Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita semua untuk duduk dalam majlis ta'lim ini, yang insyaAllah kita akan bahas pada kesempatan ini pembahasan tentang mengimani Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna yani nama-nama Allah yang pada puncak kebagusan. Al-Asma'ul Husna telah disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim, di antaranya dalam firman Allah Azza wa Jal pada surat Al-A'raf ayat 180, walillahi al-asma'ul husna, dan milik Allah lah al-asma'ul husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, karena itu tentu kita sebagai seorang muslim harus mengimani Al-Asma'ul Husna, bahwa Allah Azza wa Jal memiliki Al-Asma', nama-nama Al-Husna yang terbaik. Dan Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah tersebut yang kita imani, merupakan salah satu dari tauhid yang kita imani pada Allah Azza wa Jal, di mana kita mengimani dalam tauhid kita kepada Allah Azza wa Jal, mengimani juga rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb sekalian alam, dan juga kita mengimani uluhiyah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang berhak satu-satunya untuk diibadahi. Nah, inilah tiga macam tauhid yang wajib kita imani terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keimanan kita terhadap nama-nama Allah tersebut, Al-Asma'ul Husna, merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari iman kita kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini yang membedakan kita sebagai seorang muslim yang mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam berakidah, berkeyakinan, dengan kelompok-kelompok lain yang menyimpang. Di sana ada kelompok-kelompok atau firqah, ya, firqah yang juga menisbatkan diri mereka kepada Islam. Artinya mengaku sebagai seorang Muslim, tapi mereka tidak mengimani nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengingkari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan bahasa lain melakukan ta'til, menolak. Nah, ini tentu suatu keyakinan yang sangat-sangat menyimpang, sangat-sangat jauh dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana tidak? Al-Quran dan Sunnah menyebutkan nama-nama Allah sangat banyak. Ya, namun mereka dengan keyakinan mereka itu, ya, tetap merasa mereka benar. Ya, ini kelompok seperti Jahmiyah, ya, Mu'attilah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an yang tadi kita sebutkan, surat Al-A'raf ayat 180, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah memiliki al-asmaul husna, Allah bahkan memerintahkan kita untuk berdoa dengan menyebut-nyebut al-asmaul husna itu. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah al-asmaul husna, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut, dengan al-asmaul husna. Nah, ini semakin menekankan kepada kita tentang keharusan mengimani al-asmaul husna. Bagaimana seseorang akan mewujudkan perintah ini, fad'uhu biha, berdoalah kalian dengan al-asmaul husna, sementara dia sendiri tidak mengimani. Karena itu ayat ini jelas semakin menekankan, mengharuskan, mewajibkan agar kita betul-betul mengimani al-asmaul husna, sehingga kita juga mewujudkan perintah Allah untuk berdoa dengannya. Bagaimana kita berdoa dengannya? Misalnya kita memohon kepada Allah maghfirahnya, ampunannya. Maka kita sebut nama Allah, misalnya Al-Ghafur. Ya Ghafur, ighfirli dhunubi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ighfirli dhunubi, ampunilah dosa-dosaku. Misalnya kita mohon rahmah, kasih sayang Allah. Kita berdoa, ya Rahim, ya Rahman, irhamni. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, irhamni, berikan rahmat-Mu kepadaku. Nah, begitulah kita mewujudkan perintah Allah Azza wa Jal untuk berdoa dengan al-asmaul husna. Di samping juga Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan berdoa dengannya juga dengan makna beribadah dengannya. Karena doa juga kadang bermakna du'a'u al-ibadah, ibadah. Sehingga kita beribadah dengan asma'ul husna, yakni dengan kita mengimani nama-nama itu, ya, dengan kita kemudian mengamalkan konsekuensi dari iman kita terhadap nama-nama itu. Misalnya, kalau tadi kita sebut Ghafur, Rahman, Rahim, nama-nama Allah tersebut. Di sana juga ada nama Allah, misalnya As-Sami' Al-Basir, yang maha mendengar, yang maha melihat. Kita imani nama-nama itu. Lalu kita melakukan konsekuensi dari iman kita terhadap nama-nama itu. Apa konsekuensinya kalau kita mengimani Allah itu maha mendengar? Konsekuensinya, ya kita berhati-hati di dalam berucap. Karena apapun yang kita ucapkan, Allah maha mendengarnya. Jangan sembarangan mengucap kata-kata yang ternyata tidak diridhai Allah. Mana iman kita terhadap nama Allah As-Sami' yang maha mendengar? Kita mengimani nama Allah Al-Basir yang maha melihat. Apa konsekuensinya kita mengimani nama Allah Al-Basir yang maknanya Allah maha melihat? Konsekuensinya kita harus berhati-hati di dalam berbuat dimanapun, kapanpun. Karena apapun yang kita perbuat, Allah maha melihat kita. Kalau kita sembarangan dalam berbuat, seolah tidak ada yang tahu, maka mana iman kita terhadap nama Allah Al-Basir, bahwa Allah maha melihat. Nah, jadi seperti itulah diantara aplikasi penerapan daripada beribadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini kita bisa sedikit menggambarkan betapa pentingnya mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau kita mengimani seluruh nama-nama Allah, maka dari masing-masing nama Allah itu punya konsekuensi tadi. Suatu bentuk ibadah dari iman kita terhadap nama-nama Allah tadi. Ya. Maka bisa kita bayangkan, ya. Seseorang yang terus berusaha mengamalkan konsekuensi dari keimanannya terhadap Al-Asmaul Husna, maka akan menjadi sosok muslim yang taat, yang luar biasa. Tiap nama dari nama-nama Allah, dia mengamalkan konsekuensi dari keimanannya terhadap nama-nama itu. Ya. Nah, kalau kita melihat ke situ, maka kita mengingat apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya, di mana beliau katakan lillahi tis'ah wa tis'una isman man ahsaha dakhala al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah azza wa jalla memiliki 99 nama, siapa yang ahsaha, melakukan ihsa pada nama-nama itu, dia bakal masuk ke dalam surga. Nah, 99 nama, bila seseorang melakukan ihsa padanya, dia bakal masuk surga. Apa maknanya ihsa? Apa artinya menghafal? Ya, itu salah satu dari kandungan makna ihsa. Menghafal, ya tentu, ya ini dia tahu dan ya menghafal, tahu. Bukan menghafal ini juga dimaknai kepada makna yang lebih khusus. Seperti yang dilakukan orang-orang harus menghafal dari angka 1 sampai 99 secara berurutan. Bukan itu. Ya. Kalau harus berurutan seperti itu, barangkali ya tidak banyak yang bisa menghafalnya dengan cara itu. Tapi menghafalnya, sekalipun kita tidak tahu secara urutan yang ada di buku-buku, karena itu hanya urutan penyebutan yang tidak ada dasar yang sahih dari Nabi, sehingga mungkin diurutkan seperti ini, mungkin diurutkan seperti itu, nggak ada masalah. Namun yang penting bagi kita, masing-masing dari nama Allah itu yang disebutkan dalam Al-Quran kita tahu, kita beriman. Disebut nama Al-Ghafur tadi, oh iya saya tahu dan saya imani. Nanti disebut nama Al-Jabbar, oh iya saya tahu, saya imani. Nanti disebut nama Al-Kabir, oh saya tahu, saya imani. Disebut nama Al-Muta'al, saya tahu, saya imani. Ya. Begitu, semua nama-nama Allah yang disebutkan dia ketahui, dia imani. Ini satu. Yang kedua, mengetahui maknanya. Ya, ihsa ini juga bukan sekedar tahu lafadz-lafadznya, tapi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu dia juga ya tahu maknanya. Al-Aziz apa maknanya? Di antara maknanya yang maha perkasa, mulia. Ya. Tadi kita sebut Al-Basir, As-Sami, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Tahu nama masing-masingnya. Ya. Bukan sekedar tahu lafadznya, enggak tahu maksudnya. Kemudian yang ketiga, ya. Ihsa yakni melakukan konsekuensi daripada yang ia imani dari nama-nama tersebut. Nah, tadi telah kita contohkan bagaimana kita mengamalkan konsekuensi daripada keimanan kita terhadap nama-nama Allah tersebut. Nah, kembali kepada masalah ini. Jadi, kalau tadi kita sudah contohkan mengimani As-Sami, Al-Basir, bagaimana kita mengamalkan konsekuensi keimanan kita. Berikutnya misalnya At-Tawwab. At-Tawwab salah satu dari nama Allah yang maknanya Maha Penerima Taubat. Ya. Kalau begitu apa konsekuensinya? Oh, kita harus banyak bertobat kepada Allah. Segera kembali kepada Allah kalau kita salah. Ya. Dan banyak istighfar. Dan kita yakini bahwa selama kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah akan menerimanya selama syarat-syarat taubat terpenuhi. Nah, begitu. Jadi seperti yang tadi dikatakan, kalau tiap nama dari nama-nama Allah itu diimani dan diamalkan konsekuensi daripada keimanannya, maka dia akan menjadi seorang muslim yang betul-betul taat kepada Allah. Nah, karena itulah kita sekarang bisa memahami bahwa janji Nabi tentu akan terpenuhi. Siapa yang melakukan ihsa, dakhala al-jannah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Bagaimana tidak? Ya. Jelas. Yang melakukan ihsa dengan sungguh-sungguh, ya tentu akan masuk ke dalam al-jannah bila dia lakukan seperti yang tadi kita sebutkan. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, itu salah satu keutamaan ya dari keutamaan iman terhadap al-asmaul husna. Dan para ulama kita rahimahumullah menjelaskan di kitab-kitab mereka, di buku-buku akidah tentang bab iman terhadap al-asmaul husna ini, bahkan di buku-buku yang ditulis secara khusus, karena memang ini salah satu kewajiban iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayuhal ikhwa rahimakumullah. Di sana ada kaidah secara umum dalam mengimani al-asmaul husna, dan juga di sana ada kaidah-kaidah yang lebih detail disebutkan oleh para ulama kita dalam mengimani al-asmaul husna, dan juga nanti di samping al-asmaul husna adalah as-sifat al-ulia. Ya, ini biasa sambungannya begitu ya. Al-asmaul husna artinya nama-nama Allah yang terbaik. As-sifatul ulia adalah sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Dan itu sesuatu yang tidak terpisahkan ya. Karena tiap-tiap nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal mengandung sifat-sifat yang kita harus imani. Gimana maksudnya? Ya, kalau tadi kita bicara nama al-ism, al-ism, ya, al-asmaul husna, ya, kita paham apa itu nama, ya kan? Ar-Rahman yang maha pengasih, Al-Ghafur yang maha memberi ampunan, ya, itu nama. Al-Qawi yang maha kuat, itu nama, ya. Nah, di dalam tiap-tiap nama dari nama-nama Allah mengandung sifat, yakni Allah Azza wa Jal Al-Qawi yang maha kuat, berarti Allah punya sifat Al-Quwwah, kekuatan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim, berarti Allah punya sifat Ar-Rahmah, Allah memiliki sifat kasih sayang. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Aziz yang maha perkasa, berarti Allah punya sifat Al-Izzah, keperkasaan. Ya. Allah Azza wa Jalla memiliki nama Al-Qadir yang maha mampu, maka Allah punya sifat Al-Qudrah, kemampuan. Ya. Nah, begitu seterusnya. Jadi Al-Asma'ul Husna dan As-Sifatu Al-Ulia, nama-nama Allah yang terbaik dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Nah, jadi dalam bab iman kita terhadap Allah Azza wa Jal, terhadap Al-Asma'ul Husna, mesti di situ nanti ada iman terhadap As-Sifatu Al-Ulia. Dan nanti mungkin ada kaidah-kaidah yang bisa disebutkan yang lebih rinci dalam hal ini. Ayyuhal ikhwa rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah tentang hal ini di kitab-kitab mereka, dan mungkin di antara kitab yang sangat akrab dengan tullabul ilm, para penuntut ilmu di masyarakat ikhwah kita, seperti kitab Al-Qawaid Al-Muthla, ya, karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, ini salah satu kitab yang memberi penjelasan, ya, dengan penjelasan yang mudah dan penjelasan yang cukup lengkap tentang kaedah-kaedah dalam mengimani Al-Asma'u Al-Husna Was-Sifatu Al-Ulia, ya. Nah, di antara kaedah-kaedah tersebut, pertama, Asma'ullah Ta'ala Kulluha Husna, bahwa kita mengimani semua nama-nama Allah itu husna, terbaik. Husna itu pada puncak kebaikan, ya. Jadi semua dari nama-nama Allah itu seperti itu. Tidak ada yang tidak al-husna. Jangan dipahami dengan pemahaman yang tidak dimaksudkan. Ketika kita mengatakan nama-nama Allah yang terbaik, oh berarti ada nama Allah yang tidak terbaik, atau ada nama Allah yang tidak baik. Tidak, tidak begitu. Tapi al-asma'u al-husna, nama-nama Allah yang terbaik, ya semua nama Allah itu terbaik. Begitu. Ya. Al-husna pada puncak kebagusan. Begitu. Sebagai contoh, ya, misalnya nama Allah Azza wa Jal Al-Hayyu, yang maha hidup. Ya. Allah Azza wa Jal di antara namanya Al-Hayyu, yang maha hidup. Berarti Allah punya sifat apa? Al-Hayah, kehidupan. Ya. Nah, Al-Husna, yang maha hidup, dengan kaidah tadi, berarti Allah yang maha hidup, ya, pada kehidupan yang sempurna. Ya. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya. Di mana kehidupan Allah Azza wa Jal tidak didahului dengan kematian, tidak pula disudahi dengan ketiadaan. Di mana kehidupan Allah Azza wa Jal berkonsekuensi memiliki sifat-sifat yang lain, yaitu Allah Maha Mampu, Allah Maha Mendengar, melihat, terusnya. Jadi kehidupan Allah betul kehidupan yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Nah, ini makna al-husna, yang terbaik. Allah Al-Hayyu, Maha Hidup, ya, dengan kehidupan yang sempurna. Nah, ini akan berbeda dengan kita sebagai makhluk. Kita ini juga hidup, ya kan? Kita yang di sini hidup semua, alhamdulillah. Ya, enggak ada yang meninggal, kan? Kita semua al-hayy, dalam arti kita hidup. Tapi kehidupan kita beda. Kehidupan kita, kehidupan yang banyak kekurangannya. Kita sebelum sekian tahun yang lalu, kita belum ada. Setelah kita hidup, nanti kita akan mati. Kehidupan kita pun banyak kekurangannya. Ya, kita hidup, namun kita mengalami sakit. Kita membutuhkan hal-hal yang menyambung hidup kita. Makan dan minum, nafas, dan seterusnya. Nah, begitu. Adapun Allah Azza wa Jal Al-Hayyu, yang maha hidup, tadi, karena ini Al-Asma'ul Husna, nama Allah yang terbaik, ya, maknanya kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang sempurna, dan begitu seterusnya. Ya. Contoh yang kedua, Al-Alim, Allah yang maha berilmu. Ini salah satu dari nama-nama Allah, Al-Alim, Allah yang maha berilmu. Berarti Allah punya sifat apa? Al-ilmu. Ya, Allah punya sifat ilmu. Allah punya ilmu. Begitu. Nah, karena ini termasuk dari Al-Asma'ul Husna, berarti ini yang maha berilmu, ya, dengan keilmuan yang sempurna. Tidak ada kekurangannya, tidak ada aibnya, tidak ada cacatnya. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala maha berilmu. Alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Ya. Allah maha berilmu terhadap sesuatu yang telah terjadi sejak dahulu kala. Wama yakunu, dan Allah maha mengetahui apa yang sedang dan akan terjadi. Ya. Dan Allah mengetahui, ya, wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu, sesuatu yang tidak akan terjadi kalau terjadi seperti apa kejadiannya. Gimana itu? Ya. Allah Maha mengetahui sesuatu yang tidak akan terjadi kalau andai terjadi seperti apa kejadiannya. Allah Maha tahu. Ya. Gimana contohnya? Contohnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat Al-Qur'an, ya. Walau ruddu la'adu limanu anhu. Orang-orang kufar, musyrikin, mereka itu berandai-andai, berangan, bahkan memohon. Untuk apa? Dikembalikan ke dunia. Pengen memperbaiki, ya. Pengen beramal soleh. Ya. Berandai, berkeinginan, atau bahkan meminta untuk itu. Mungkinkah itu? Ya enggak mungkin. Allah sudah tetapkan bahwa setelah kematian, ya, dan terus menjalani perjalanan akhirat, nanti surga atau neraka, sudah mereka yang musyrik kafir di neraka kekal abadi, enggak akan kembali ke dunia, ya kan? Ya. Sementara mereka minta, berharap untuk bisa kembali dengan ingin memperbaiki. Nah, betulkah mereka akan jadi baik? Andai mereka dikembalikan ke dunia? Jawabnya tidak. Dan Allah tahu itu. Andai mereka dikembalikan, mereka pun akan kembali kepada perbuatan-perbuatan yang terlarang. Itu Allah sebutkan. Walau ruddu la'adu dimanuhu anhu. Andai mereka dikembalikan, mereka akan kembali lagi kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Nah, inilah salah satu ayat yang menunjukkan tadi yang kita sebutkan bahwa Allah itu Maha tahu sampai pun sesuatu yang tidak terjadi kalau terjadi seperti apakah kejadiannya. Nah, itulah ilmu Allah. Maha sempurna ilmu yang tidak didahului dengan kebodohan, ketidaktahuan, dan ilmu yang juga tidak disudahi dengan hilangnya ilmu, atau tidak pula mengalami kelalaian dan kelupaan. Ya. La yadhillu rabbi wa la yansa. Nah, ini jadi nama Allah Azza wa Jal, ini nama yang maha sempurna, maha baik, ya, bagus. Itulah Al-Husna. Nah, semua nama-nama Allah Azza wa Jal pada puncak kebagusan dengan makna seperti yang tadi kita contohkan, ya, sempurna, tidak ada kekurangannya. Tidak ada aib padanya. Kemudian yang kedua kaidah yang kedua dalam mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa asmaullah a'lamun wa awsaf, nama-nama Allah itu a'lam dan awsaf. A'lam, ya, sebagai nama, dan awsaf memiliki sifat. Nah, ini yang tadi kita telah contohkan dalam sekian contoh, ya. Nama Allah As-Sami', Allah Maha Mendengar. Berarti Allah punya sifat As-Sami', pendengaran. Ya. Nama Allah Azza wa Jal Al-Basir, Allah Maha Melihat. Berarti Allah punya sifat Al-Basar, yakni melihat. Ya. Yara. Ya. Alladhi yaraka hina taqum, yang melihatmu saat engkau berdiri, dan seterusnya. Nah, ini kaidah yang kedua. Tidak ada satu nama pun dari nama-nama Allah yang tidak mengandung suatu sifat. Ya. Semua nama-nama Allah itu sebagai nama dan mengandung sifat. Nama Allah Al-Husna dan sifat Allah Al-Ulia yang maha tinggi. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Keyakinan ini, keyakinan yang tadi kita sebutkan, bahwa nama-nama Allah, alam dan awsaf ini, keyakinan yang harus kita yakini dan dengan itu membedakan antara apa kita sebagai seorang muslim yang mengikuti jalan Nabi Ahlus Sunnah dengan kelompok lain yang menyimpang, di mana kelompok lain yang menyimpang firqah ya, di sana ada firqah yang mengimani bahwa nama Allah itu ya sekedar nama, tidak memiliki kandungan sifat-sifat. Nah ini barangkali untuk kita yang baru belajar pun akan menilai itu keyakinan yang aneh, ya kan? Mesti antum juga bingung nanti kalau apa mendengar keyakinan mereka. Jadi mereka mengatakan gimana? Ya, Allah itu sami'un bila sam'in, qawiyun bila quwa, ya, basirun bila basar. Allah maha mendengar tanpa pendengaran, Allah maha kuat tanpa kekuatan, Allah maha melihat tanpa penglihatan. Gimana menurut antum? Masuk akal enggak? Ya enggak masuk akal. Masa mendengar tanpa pendengaran itu gimana? Ya, enggak usah jauh-jauh sudah, ini enggak masuk akal, ini omongan orang enggak. Ya, enggak lurus gitu aja. Ya kan? Kita dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, ya, mesti memahami kalau kita enggak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu, ya namanya maha kuat berarti ya punya kekuatan. Maha mendengar berarti ya punya pendengaran, maha berilmu ya artinya punya ilmu, kan begitu. Ya. Ini sesuai dengan fitrah, ya, sesuai dengan bahasa yang ada. Baik bahasa Arab, bahasa Indonesia atau bahasa manapun. Ya. Nah, kelompok apa sih yang seperti itu? Kok aneh keyakinannya? Ya, itu namanya kelompok Mu'tazilah. Ya, namanya kelompok Mu'tazilah. Nah, sehingga oleh mereka nama-nama Allah itu walaupun banyak dianggap sama saja itu. Sami itu sama dengan Basir, Basir itu sama dengan Al-Qawi, Al-Qawi sama dengan Al-Alim. Loh, gimana sih? Kok disamakan begitu? Ya. Aneh, ya kan? Ya karena memang enggak lurus tadi, menyimpang. Ya, jadi dianggap itu hanya nama, ya, tidak punya makna yang membedakan satu nama dengan nama yang lain. Baik, tadi kita sebutkan beberapa contoh ya, bahwa nama Allah itu mengandung sifat-sifat. Sebagai contoh yang jelas dalam ayat-ayat Al-Quran, misal di dalam surat Al-Kahfi, surat 58. Warabbukal ghafuru dzurrahmah. Ya. Dan Rabbmu maha pengampun dzurrahmah, yang memiliki ar-rahmah, kasih sayang. Di dalam ayat yang lain, di surat Al-Ahqaf, ayat 2, ayat yang ke-8, Allah sebut dengan wa huwal ghafuru ar-rahim. Ya, perhatikan. Al-ghafur ar-rahim. Al-ghafur ar-rahim. Ya, di ayat yang kedua tadi Al-Ghafur Dzur-Rahmah. Ya, sama saja secara maknanya, ya kan? Cuma Allah sebut dengan lafaz seperti itu yang membuat kita memahami makna ini. Di satu ayat disebut Ar-Rahim, itu nama Allah. Di ayat yang lain disebut Dzur-Rahmah, yang memiliki rahmah. Berarti nama Allah Ar-Rahim artinya Allah Dzur-Rahmah. Allah memiliki rahmah. Rahmah ini yaitu sifat tadi kan. Jadi Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, berarti maknanya Allah memiliki sifat kasih sayang, rahmah. Ya. Di dalam ayat yang lain disebut Al-Qawi, ya kan? Di ayat yang lain Allah sebut Dzul-Quwwah, Dzul-Quwwatil Matin, yang memiliki kekuatan. Nah, jadi ayat-ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa semua dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki makna-makna, ya, yang itu berarti merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari kaidah dalam hal mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Syaikh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, Asma'ullahi ta'ala in dallat 'ala wasfin muta'addin tadhammanat thalathata umur. Ya. Bila nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan pada suatu sifat yang muta'addi. Sifat yang muta'addi artinya suatu sifat yang membutuhkan objek. Ya. Ya. Maka itu mengandung tiga hal. Ya. Bila asma Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada suatu sifat yang muta'addi, yang membutuhkan objek, maka di situ akan mengandung tiga hal. Contoh apa? Sifat yang mengandung objek. Ya, misalnya tadi As-Sami' Maha Mendengar, ya kan? Berarti ada yang didengar, ya kan? Itu objeknya. Baik. Nah, kata beliau rahimahullah, berarti di sini mengandung tiga hal. Yang pertama, Thubutu dhalika lism lillah. Pertama, itu menunjukkan nama Allah tersebut yang harus kita imani. Menetapkan nama Allah tersebut, As-Sami', yang harus kita imani. Kedua, menunjukkan Allah memiliki sifat, yang ini masih mengikut kaidah yang tadi. Memiliki nama Al-Husna, nama itu. Kemudian memiliki sifat tersebut, pendengaran. Yang ketiga, kata beliau, Thubutu hukmiha wa muqtadhaha. Ya, Thubutu hukmiha wa muqtadhaha. Thubut, tetapnya konsekuensi, ya, atau adanya, begitu ya, biar lebih mudah bahasanya. Adanya konsekuensi hukum, ya, konsekuensi hukum darinya, ya, Thubutu hukmiha wa muqtadhaha, adanya konsekuensi hukum darinya. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya menunjukkan konsekuensi hukum darinya. Misal, ya kan? Tadi kita sebut nama Allah As-Sami'. Pertama, berarti menunjukkan Allah punya nama As-Sami'. Yang kedua, berarti menunjukkan Allah punya sifat pendengaran. Ketiga, berarti ya, konsekuensi hukumnya semua, ya, didengar oleh Allah Azza wa Jal, as-sirra wan najwa, sesuatu yang samar yang lirih, ya, sesuatu yang mungkin oleh kita tidak terdengar karena kecilnya suara itu, tapi bagi Allah Azza wa Jal tidak ada yang tidak terdengar. Ya. Nah, ini konsekuensi hukumnya. Ya. Jadi dengan itu tidak ada suara apapun kecuali Allah Azza wa Jal mendengarnya. Nah, ini konsekuensi dari hukum yang terkandung pada nama Allah tersebut. Maka dari itu ketika itu ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Khawlah bintu Hakim kalau enggak salah, ya. Mengadukan tentang suaminya. Dia datang ke rumah Nabi dan mengadukan kepada Nabi. Berbicaralah wanita itu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di salah satu sudut rumah. Aisyah radhiyallahu anha juga di rumah itu. Aisyah radhiyallahu anha tidak begitu mendengar apa yang diucapkan wanita itu kepada Nabi. Ngomong apa, bicara apa, Aisyah tidak tahu. Ya, tidak jelas. Padahal kita tahu rumah Nabi itu sebesar apa. Ya. Tidak sebesar masjid ini. Rumah Nabi mungkin 3x4 atau berapa, kecil. Namun demikian Aisyah enggak mendengar itu sedang bicara apa. Ya. Enggak mendengar, enggak jelas. Tapi dengan pengaduan wanita tersebut kepada Nabi, turunlah ayat apa? Qad sami'allahu. Qad sami'allahu. Sungguh Allah mendengar. Qaulal lati tujadiluka. Ucapan wanita yang mengeluhkan kepadamu, berdiskusi atau berbicara denganmu. Fi zaujiha, tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, dan wanita itu mengadu kepada Allah. Ya. Lihat, ya. Ayat ini, ini Aisyah radhiyallahu anha betul-betul semacam tersentak. Gimana? Karena Aisyah yang dekat secara jarak, ya, jarak manusiawi dekat sekali. Tapi enggak jelas bagi Aisyah. Tapi Allah Azza wa Jal yang di atas tujuh langit mengatakan qad sami Allah, Allah telah mendengar. Maka Aisyah radhiyallahu anha betul-betul merasakan bagaimana kebesaran sifat pendengaran Allah. Sampai Aisyah terucap darinya alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi segala suara. Allah yang dari atas tujuh langit mendengar wanita itu, apa yang dibicarakan. Sementara Aisyah tidak mendengar di situ. Ya, nah itu betul-betul dirasakan betapa sempurnanya sifat pendengaran Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang tadi kita sebut, ya, kita mengimani konsekuensi daripada sifat mendengarnya Allah tadi. Bahwa kalau begitu apapun suara sekecil apapun akan didengar oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Begitu. Baik. Satu lagi contoh dari apa kaidah ini, pada firman Allah Azza wa Jal ayat Al-Ma'idah 34, illa alladhina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'alamu anna Allah ghafurur rahim. Kecuali mereka yang bertaubat sebelum kalian mampu menangkap mereka. Nah, ini terkait dengan para penjahat ini, ya, yang melakukan perampokan dan semisalnya. Kemudian mereka taubat sebelum ditangkap, ya. Akhirnya mereka menyesal, taubat dan seterusnya. Allah katakan fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Maka ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jal ghafurun rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, muncul di sini dua nama Allah, Pengampun dan Penyayang. Ya. Berdasarkan kaidah tadi, jadi kita mengimani pertama Allah Maha Pengampun, Penyayang, ya, Ghafur, Rahim. Kedua, kita mengimani sifat Allah yang terkandung padanya. Allah punya sifat pemaaf, Allah punya sifat kasih sayang. Ketiga, ini punya konsekuensi hukum ketika disebutkan di sini. Berarti orang yang taubat tadi sebelum ditangkap sudah betul-betul taubat, ya berarti dia kemudian dimaafkan. Allah ampuni dosa mereka. Dan gugur dari mereka hukuman had. Ya, karena Allah pengampun dan penyayang. Nah, ini konsekuensi hukumnya. Terkait dengan hak-hak Allah, Allah Azza wa Jal ampuni, maafkan. Tinggal ya kaitannya dengan hak manusia. Kalau hak manusia, dia kan sudah ngambil barang orang, yaitu urusan kedua. Itu hak manusia. Kalau manusia biasanya enggak mengampuni, biasanya ya. Enggak memaafkan, tapi menuntut umumnya. Begitu. Jadi kalau orangnya yang dirampok nuntut, ya boleh. Artinya dia minta dikembalikan barangnya, boleh. Ya. Hanya saja terkait dengan hak Allah Azza wa Jal untuk ditegakkan hukuman had, maka di sini sudah tidak diberlakukan karena Allah pengampun, penyayang. Dan ini disebutkan di ayat ini di akhirnya, ya, setelah orang itu bertaubat. Nah, begitu. Baik. Ya, ini mungkin sesi yang pertama, kita perlu istirahat dulu beberapa waktu biar lebih konsentrasi. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang kedua.